sifat hari kiamat, surga dan neraka, hadis yang ke 6997 pada halaman 220. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd, fa yaqulu al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, haddathana Umar ibn Hafs ibn Ghiyath qala haddathana Abi qala haddathana al-A'mash قال سمعت إبراهيم يقول سمعت علقمة يقول قال عبد الله رضي الله عنه جاء رجل من أهل الكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا القاسم إن الله يمسك السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والشجر والثرى على إصبع والخلائق على إصبع ثم يقول أنا الملك أنا الملك. قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه ثم قرأ وما قدر الله حق قدره. Ini hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, kembali dibawakan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala tentang kedatangan uskup Yahudi, sebagaimana tegaskan pada riwayat sebelumnya, ja'a habrun minal yahud, ja'a habrun minal yahud, datang seorang tokoh agama yang berilmu atau ulama Yahudi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia mengatakan ya Abul Qasim. Di riwayat yang pertama ada keraguan pada perawi, dia memanggil dengan panggilan ya Muhammad atau ya Abul Qasim. Di sini dengan tegas riwayat ini mengatakan bahwa uskup Yahudi tadi mengatakan ya Abul Qasim. Abul Qasim kunyah Nabi. Kunyah adalah panggilan yang didahului oleh kata abu atau ummu atau bintu atau ibnu. Abu fulan, ummu fulan. Ya, itu dalam bahasa Arabnya dinamakan dengan kunyah. Nabi SAW memiliki anak laki-laki yang namanya Al-Qasim, maka beliau dikunyahi dengan Abul Qasim. Kata uskup Yahudi tadi, ya Abul Qasim, innallaha yumsikus samawati ala isba. Sesungguhnya Allah menggenggam, ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menggenggam langit semuanya, ya. Di atas satu jari, ya. Di atas satu jari tangan, kemudian dan bumi semuanya, ala isba wa ala wal aradina atau wal ardina ala isba, dan bumi semuanya di atas satu jari tangan, wasyajaru wasara, dan pohon serta tanah, ala isba' di atas satu jari tangan, wal khala'iqa ala isba', dan makhluk-makhluk lainnya di atas satu jari tangan. Thumma yaqul, kemudian Allah berfirman, anal malik, anal malik, sayalah raja, sayalah raja, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Qal, kata Abdullah bin Mas'ud, faraaitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam dahik hatta badat nawajidhuhu, maka saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa sehingga tampak gigi serinya, gigi yang ada di bagian depan. Kemudian thumma qara'a, kemudian Nabi membaca, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi, wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Di sini riwayatnya hanya sampai wa ma qadarullaha haqqa qadri. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Ya. Lalu Nabi membacakan ayat yang pangkalnya wa ma qadarullaha haqqa qadrihi, dan tidaklah mereka orang-orang musyrikin memuliakan Allah sebenar-benar pemuliaan. Dan lanjutan ayatnya ada pada riwayat yang pertama. Di situ lanjutannya, sementara bumi semuanya pada hari kiamat di dalam genggaman Allah. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Kemudian langit dilipat di tangan kanan Allah. Surat Az-Zumar ayat 67 sebagaimana yang telah kita pelajari. Dan yang berkenaan dengan bunyi bab, kejadian ini adalah di hari kiamat. Ya, di hari kiamat. Yang diceritakan oleh uskup Yahudi tadi adalah apa yang mereka atau yang ia ketahui dari kitab mereka tentang keadaan hari kiamat, di mana Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang tadi dia sampaikan. Dan ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa membenarkan berita dari uskup Yahudi tadi. Bahkan beliau tambahkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam pertegas dengan apa? Membacakan ayat yang kandungannya persis dengan apa yang disampaikan oleh uskup Yahudi tersebut. Ya. Jadi keadaan hari kiamat nanti, langit diletakkan di atas satu jemari oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian bumi, kemudian pohon dan tanah, kemudian di ayat riwayat yang pertama gunung, ya, pohon dan gunung-gunung, ya. Kemudian air dan tanah, kemudian sisa makhluk-makhluk yang lain diletakkan di satu jemari, lalu Allah Subhanahu wa taala goyangkan, ya. Allah Subhanahu wa taala goyangkan, lalu Allah mengatakan kepada semua, kepada makhluk-makhluk tadi dan juga kepada manusia, kepada manusia yang ada di permukaan bumi atau kepada manusia yang melihat, menyaksikan apa yang diperbuat oleh Allah, Anal Malik, sayalah raja, sayalah penguasa, ya. Itu bukti kekuasaan yang tidak ada taranya. Langit yang sebesar itu hanya diletakkan oleh Allah di atas satu jemari, ya, Subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah dari hadis ini seperti yang kita sampaikan, penetapan tentang jari untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Pertama, kalaupun misalnya berita Yahudi itu tidak bisa kita terima, tetapi Al-Quran yang berbicara, ya. Allah yang menyatakan bahwa bumi semuanya di dalam genggaman. Di dalam genggaman. Organ yang menggenggam dari organ tubuh kita, kita semua tahu. Tidak akan mungkin kaki yang menggenggam. Ya. Tidak akan mungkin mata yang menggenggam. Jadi menggenggam ini adalah perbuatan tangan. Dan tentu ini makna dari kata menggenggam. Jadi ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ditambah lagi Nabi SAW membenarkan berita Yahudi sebagaimana yang ditegaskan oleh Abdullah bin Mas'ud, فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِزُهُ. Di riwayat yang sebelum-sebelumnya, ta'ajuban lahu tasdiqan lahu, ya, ta'ajuban lima qalahu tasdiqan lahu, mengagumi apa berita yang diucapkan oleh uskup Yahudi tadi dan membenarkan berita tersebut. Andai kata memang tidak seperti itu yang diberitakan tentang Allah, maka Nabi sudah jelas-jelas mengatakan, menafikan Allah punya jari, ya. Allah punya jari, tetapi justru Nabi membenarkan dan bahkan menambahkan dengan menegaskan dengan membacakan pula ayat di surat Az-Zumar. Ini faedah yang di luar tema bab ini, yaitu tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Sementara tema bab ini adalah tentang sifat hari kiamat, dan sifat hari kiamat jelas dari berita yang disampaikan oleh hadis ini. Berikutnya 6998. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حاء وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد غير أن في حديثهم جميعا والشجر على إصبع والثرى على إصبع وليس في حديث جرير والخلائق على إصبع ولكن في حديثه والجبال على إصبع وزاد في حديث جرير تصديقا له تعجبا لما قال. مسيح حديث عبد الله بن مسعود dibawakan oleh Imam Muslim dengan sanad yang lain, ya, melalui jalur sanad yang lain. Di sini gurunya Abu Bakar ibn Abi Syaibah wa Abu Quraib, kemudian gurunya yang lain Utsman ibn Abi Syaibah, ya, Utsman bin Abi Ishaq bin Ibrahim yang ketiga, Ali ibn Khashram yang keempat. Sementara Utsman ibn Abi Syaibah adalah Abu Bakar yang di atas. Abu Bakar itu namanya Utsman ibn Abi Syaibah. Ada empat jalur, dan empat jalur ini bertemu nanti pada perawi Al-A'mas Sulaiman bin Mihran Al-Kufi rahimahullahu taala. Dari Al-A'mas sampai ke Abdullah bin Mas'ud sama dengan sanad-sanad sebelumnya. Dan dari sekian banyak jalur terjadi perbedaan lafaz. Banyak perbedaan lafaz yang dibawakan oleh Imam Muslim di sini. Peletakan antara makhluk dengan makhluk di atas jari-jari yang berbeda-beda. Di sini dalam riwayat yang sekarang, wasyajaru ala isba, pohon-pohon di atas satu jari, kemudian tanah, ya, di atas satu jari, dan tidak ada di hadis Jarir. Ya, di atas hadis Jarir, wal khalaiq ala isba, makhluk-makhluk yang lain di atas satu jari tangan, tetapi yang ada di hadis Jarir ini wal jibal ala isba, gunung-gunung di atas satu jari. Kemudian ada tambahan di hadis Jarir ini sebagaimana riwayat-riwayat sebelumnya, tasdiqan lahu ta'ajuban lahu tasdiqan lima qala, ya, membenarkan apa yang disampaikan oleh uskup tersebut dan mengagumi apa yang diberitakan oleh beliau. Ya. Ini tambahan yang sebenarnya semua lafaz-lafaz tadi sudah ada di riwayat-riwayat sebelumnya, dan tentunya hadis ini juga menegaskan tentang keadaan hari kiamat yang diceritakan oleh hadis tersebut. Hadis berikutnya 6999. قال رحمه الله تعالى حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني ابن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. Ya, ini hadis yang baru, ya, hadis-hadis yang telah kita baca dari awal sampai yang sebelumnya tadi, sebelum ini, itu semuanya hadis Abdullah bin Mas'ud yang menceritakan kedatangan uskup Yahudi menyampaikan berita tentang keadaan hari kiamat yang terkandung di dalamnya sebahagian dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sementara hadis yang sekarang hadis Abu Hurairah, Abdurrahman ibn Sakhr Ad-Dausi radhiyallahu ta'ala an, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW secara mutlak. Beliau yang paling atau bahkan yang terbanyak meriwayatkan hadis Nabi, meskipun keberadaan dan kebersamaannya dengan Nabi relatif singkat dibandingkan yang lain. Tak sampai atau tidak sampai 4 tahun. Karena beliau berjumpa pertama kali dengan Nabi di Perang Khaybar. Ya, di Perang Khaybar tahun ke-7 Hijriah. Ya, berjumpa, sebenarnya sebelumnya sudah beriman. Kemudian bersama Nabi semenjak itu. Tahun ke-7, tahun ke-8, ke-9, 10. Ya. Tidak lama kebersamaannya dengan Nabi, tetapi beliau paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW dibandingkan sahabat-sahabat yang lain. Para ulama mencoba untuk menjelaskan tentang sebab-sebab Abu Hurairah dengan keterbatasan kebersamaannya dengan Nabi dibandingkan yang lain, faktor-faktor atau penyebab banyaknya riwayat beliau karena beliau tidak punya keluarga, tidak punya kesibukan yang banyak, dan beliau termasuk Ahlus Suffah, fuqara sahabat yang berada di As-Suffah. Kemudian semangatnya untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi dari sahabat-sahabat yang sudah dahulu dari dia memeluk agama Islam bersama dengan Nabi. Kemudian doa Nabi, ya, doa Nabi untuknya, itu diantaranya. Itu diantaranya. Kemudian seringnya, dekatnya beliau bersama Nabi. Karena tidak ada punya tanggung jawab, tidak punya kesibukan, sehingga dia lebih banyak bersama Nabi SAW. Ini yang membuat banyak riwayat beliau daripada sahabat-sahabat yang lain. Abu Hurairah di sini mengatakan, qala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, yaqbidullahu tabaraka wa ta'ala al-arda yaumal qiyamah. Allah menggenggam, ya, Allah menggenggam. Ini Nabi yang mengabarkan. Senada dengan ayat yang di surah Az-Zumar 67. Wal ardu jami'an qabdatuhu. Di sini, di situ adalah kata benda, maksudnya ism, qabdatuhu, masdar, dalam genggamannya. Sementara di sini kata kerja, Allah menggenggam. Innallaha yaqbidu, yaqbidullahu tabaraka wa ta'ala, kata Nabi, Allah tabaraka wa ta'ala menggenggam al-arda, bumi, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Pada hari kiamat, wa yatwis sama'a biyaminihi, dan melipat langit dengan tangan kanan. Ya. Al-yamin, tangan kanan. Ketika pekerjaan yang diberitakan adalah melipat, kemudian diungkapkan al-yamin, maka maknanya yang sampai ke benak seorang yang mengerti bahasa Arab adalah melipat dengan tangan kanan. Dan ini juga senada dengan lanjutan ayat tadi, was-samawatu matwiyatun biyamini, dan langit semuanya digulung, dilipat dengan tangan kanannya, subhanahu wa ta'ala. Inilah berita dari Nabi, Nabi yang memberitakannya. Kemudian thumma yaqul, lanjutan berita Nabi, kemudian Allah berfirman, anal malik, sayalah raja. Aina mulukul ardi. Ini tambahan yang ada di riwayat Abu Hurairah. Mana penguasa raja-raja dunia? Mana raja-raja dunia? Tidak ada lagi ketika itu yang berani mengaku raja. Karena fasilitas yang digunakan untuk berkuasa sudah tidak ada. Tidak punya pengikut, tidak punya kekayaan, tidak punya kerajaan, tidak ada lagi singgasana, tidak ada lagi jabatan, semua sama. Makanya di antara kandungan firman Allah di surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Di antara hikmahnya kenapa Allah mengkhususkan kekuasaannya di hari pembalasan, dan di sini ditampakkan dengan nyata oleh Allah, di mana bumi saja di genggamannya, langit semuanya dilipat dengan tangan kanannya. Ya, apalagi manusia. Kemudian manusia yang di dunia ini berkuasa itu tidak lagi punya sarana kekuasaan. Mereka dibangkitkan dalam kondisi yang sama, hufatan uratan ghurla, tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan tidak berkhitan. Tidak ada sarana kekuasaan. Ya, semuanya sama. Maka di sini Allah mengatakan, aina mulukul ardi, mana penguasa-penguasa dahulu di dunia yang menyombongkan diri, maksud yang ditantang oleh Allah dengan firman-Nya ini adalah mereka-mereka yang berkuasa di dunia ini yang tidak mengakui kekuasaan Allah, seperti Fir'aun yang bahkan menyatakan bahwa dia penguasa tertinggi. Ana rabbukumul a'la. Ya, idhhab ila fir'auna innahu tagha, faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Fa arahu al-ayata al-kubra fakadzdzaba wa 'asa thumma adbara yas'a faqala ana rabbukumul a'la. Ya, di surat An-Nazi'at Allah ceritakan ungkapan Fir'aun ini, sayalah penguasa tertinggi. Kedatangan Nabi Musa untuk mengajaknya menjadi hamba Allah, ia tidak terima. Bahkan dia heran, saya sebenarnya penguasa yang tertinggi. Bahkan di ayat yang lain, ungkapan Fir'aun dengan nada yang lain diceritakan pula oleh Allah, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi, saya tidak tahu kalian punya sesembahan selain saya. Ma alimtu lakum min ilahin ghairi, sama dengan la ilaha illa ana. Ya. La ilaha illa ana. Tidak ada yang kalian sembah kecuali saya, kata Fir'aun. Ini yang ditantang oleh Allah di sini. Aina mulukul ardi. Dan siapapun yang memiliki tabiat sifat seperti Fir'aun, walaupun kekuasaannya tidak seperti kekuasaan Fir'aun. Ya. Tidak seperti kekuasaan Fir'aun. Fir'aun memiliki struktur kekuasaan yang luar biasa. Dia punya tukang sihir yang banyak. Pondasi-pondasi kekuasaan, melanggengkan kekuasaan ini sudah banyak. Ribuan para tukang sihir dimiliki oleh, di bawah kekuasaan Fir'aun. Makanya yang berhadapan dengan Nabi Musa ketika terjadi pertentangan, atau terjadi hari di mana Nabi Musa ditantang oleh Fir'aun untuk beradu sihir, karena dia menganggap bahwa yang ditampakkan oleh Nabi Musa alaihi salam itu adalah sihir, maka dia tantang. Yang berhadapan dengan Nabi Musa yang sendiri ketika itu atau bersama saudaranya Harun, itu puluhan ribu tukang sihir. Kata para ulama tafsir, sekitar 30 ribu tukang sihir. Setiap mereka menampakkan atau mempertontonkan sihir mereka melawan Nabi Musa. Ya, jadi Fir'aun punya tukang sihir yang banyak. Kemudian Fir'aun punya ilmuwan yang akan membangun negerinya, yaitu siapa? Haman. Makanya dia ketika ingin membuktikan kedustaan Nabi Musa, dia mengatakan, ya Hamanu bnili sarhan la'alli ablughul asbab as-samawati wal ardi fa attali'a ila ilahi Musa. Musa mengakui ada Tuhan di atas saya. Maka Haman, bangunlah gedung-gedung, bangunan pencakar langit agar saya naiki untuk mencari mana itu Tuhan Musa. Ya. Jadi dia punya ilmuwan, dia punya hartawan yang akan mengurus ekonomi negerinya. Ya, ekonomi negerinya. Tetapi Fir'aun dengan mudahnya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan orang-orang yang dia rendahkan dalam waktu yang lama. yang bersifat seperti Fir'aun dari penguasa-penguasa dunia sepanjang masa, ini yang ditantang oleh Allah. Aina mulukul ardi. Bukan berarti tidak ada penguasa yang beriman. Seperti Nabi Sulaiman penguasa, Sulaiman raja. Tidak akan mungkin yang termasuk dalam tantangan ini Nabi Sulaiman. Sebelumnya Daud ayahnya. Dia penguasa, raja. Ya. Bahkan Nabi Sulaiman kekuasaannya besar. Ya. Bahkan dia berdoa, Rabbi habli mulkan la yambagi li ahadin min ba'di. Ya Allah, anugerahkan kepada saya kerajaan yang tidak layak dimiliki oleh orang setelah saya. Maka Nabi Sulaiman memiliki kekuasaan yang terbesar. Bahkan bukan hanya manusia saja yang menjadi bala tentaranya, semua makhluk, angin bala tentaranya, jin bala tentaranya, semua hewan-hewan bala tentaranya. Tetapi mustahil yang ditantang oleh Allah di sini Nabi Sulaiman. Karena Nabi Sulaiman raja yang beriman, raja yang bertakwa, raja merasa rendah di hadapan kekuasaan Allah. Justru dia yang meminta kepada Allah kekuasaan. Ya, yang meminta kepada Allah kekuasaan. Begitu juga ayahnya, begitu juga Nabi SAW menguasai. Dia yang menjadi pemimpin negara Islam ketika di masanya. Ya, Nabi Muhammad SAW, kemudian Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Muawiyah bin Abi Sufyan, Umar bin Abdul Aziz, dan penguasa-penguasa yang adil, yang beriman, yang bertakwa, yang saleh sepanjang masa. Tidak akan mungkin yang dimaksud, yang ditantang dalam hadis ini, yang ditantang oleh Allah mereka. Tetapi yang sekaliber atau yang sama tabiat dan watak dengan Fir'aun. Karena mereka yang merasa yang tidak menghargai atau tidak merasa ada kekuasaan di atas kekuasaan mereka. Aina mulukul ardi. Saya sekarang ini yang menjadi yang raja, akulah raja kata Allah. Dan mana itu raja-raja dunia yang membangkang, yang mendurhakaiku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini kejadian hari kiamat yang diceritakan langsung oleh Nabi, yang senada dengan berita uskup Yahudi tadi. Ya. Berikutnya, dan ini hadis yang ke 7000. Ya, hadis yang ke 7000 dan di juz yang terakhir ini, ya, juz yang ke 12. Hadis yang ke 7000 dan sementara yang ada di nomor kitab ini 6982 dan kira-kira berapa perbedaan nomornya dengan kita? 18. Ya. 18 nomor, berarti ada kelebihan kita, padahal sekitar 20 hadis atau lebih perbedaannya ketika kita mulai Sahih Muslim, karena cetakan ini dari semenjak muqaddimah Sahih Muslim sudah dibuat nomor. Sementara kita meyakini bahwa persyaratan Imam Muslim di muqaddimah tidak seperti persyaratan mengeluarkan hadis di Sahih Muslim ini. Persyaratan kesahihannya tidak seperti di muqaddimah, maka kita memulai pembuatan nomor ini dari mulai Kitabul Iman. Ya. Jadi itu perbedaannya, dan karena memang banyak hadis-hadis yang kita buat nomor, sementara di kitab ini tidak ada nomornya atau tidak dibuat nomor tersendiri, sehingga itulah yang membuat dia berbeda. Baik, hadis 7000. Qala rahimahullahu ta'ala wa haddatsana Abu Bakr ibn Abi Shaybah qala haddatsana Abu Usamah an Umar ibn Hamzah an Salim ibn Abdillah qala akhbarani Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأرضين بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. Ya. Hadis yang ke 7000 ini spesial, ya. Spesial, nanti akan ada yang menjadi alasan saya kenapa spesial, ya. Hadis Abdullah bin Umar. Hadis Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab radhiyallahu taala anhuma. Berarti sudah tiga hadis yang kita pelajari di bab ini, di bab yang pertama ini. Pertama hadis Abdullah bin Mas'ud, kemudian yang tadi hadis Abu Hurairah, yang sekarang adalah hadis Abdullah bin Umar. Catat ini baik-baik, nanti akan ada kesimpulan yang menjadi catatan penting kita. Qala Rasulullah sallam yatwillahu azza wa jalla as-samawati yawmal qiyamati. Allah menggulung, melipat ya, langit semuanya pada hari kiamat. Thumma ya'khuduhunna biyadihil yumna. Kemudian ia mengambilnya dengan tangan kanannya. Sudah setelah dilipat, diambil oleh Allah, diletakkan di atas tangan kanannya. Thumma yaqulu, kemudian Allah berfirman, anal malik, sayalah raja. Ainal jabbarun, mana orang-orang atau penguasa-penguasa yang sombong. Ya, maksudnya penguasa-penguasa dunia. Ainal mutakabbirun, al-jabbar, al-angkuh. Ainal mutakabbirun, mana orang-orang yang sombong atau penguasa, raja-raja yang sombong dari raja-raja dunia dahulu. Ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ditantang karena Allah menampakkan kekuasaannya dengan melipat langit. Sementara penguasa dunia ya tidak sedikit pun mampu untuk melakukan apa yang diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Thumma yatwil aradin. Kemudian ia melipat bumi semuanya bishimalihi. Garis bawahi bishimalihi karena ini yang spesial. Bishimalihi dengan tangan kirinya. Thumma yaqul, kemudian Allah berfirman, anal malik, sayalah raja. Ainal jabbarun, ainal mutakabbirun, mana penguasa-penguasa yang angkuh dari penguasa-penguasa dunia, mana penguasa-penguasa yang sombong. Ditantang oleh Allah untuk membuktikan kekuasaan mereka dengan hal yang sama. Tentu tidak ada, jangankan untuk menampakkan kekuasaan, untuk memiliki apa yang mereka punyai dahulu di dunia juga tidak, mereka tidak mampu lagi. Memiliki sehelai pakaian pun tidak mampu. Memiliki sehelai alat satu, sepasang alas kaki saja mereka tidak lagi mampu. Karena semuanya keadaannya sama, tanpa berpakaian, tanpa beralas kaki. Ditantang oleh Allah untuk melakukan hal yang sama, tentu tidak mungkin. Ini menghinakan mereka-mereka yang menyombongkan diri dahulu di dunia. Kita akan dengarkan bacaan Syekh Al-Albani indahu ta'lim. Zakara Al-Albani rahimahullahu ta'ala fil silsilati as-sahiha anna Umar ibn Hamzah tafarrada bi dhikri ash-shimal. صفحة 378 قبله موجود في التعليق على مختار صحيح مسلم. نعم نفس هذا ذكر. طيب اقرأ واصل. أن عمر بن حمزة تفرد بذكر الشمال. Di baris yang pertama, coba lihat kitab hadis yang ke-7000 itu baris yang pertama di ujung, apa tulisannya? Umar ibn Hamzah. Umar ibn Hamzah ini digaris bawahi karena ini akan diperbincangkan di sini. Ya, akan ini perbincangkan di sini. Terus tafarrada bi dhikri ash-shimali fi hadits ibn Umar wa huwa dha'ifun kama sarraha bi dhalika ibn Hajar wa ghayruhu. Wa wasafahu al-Imam Ahmad bi qawlihi ahadithuhu manakir. ونقل إنكار البيهقي لذكر الشمال في كتابه الأسماء وقوله وكيف يصح ذلك والصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى كلتا يديه يمينا فلهذا حكم على زيادة الشمال بأنها منكرة فلهذا حكم على زيادة الشمال بأنها منكرة. Yang bishimalihi yang di bawah, ya. Allah melipat bumi dengan tangan kirinya. Ini tambahan yang tidak kita temukan dalam riwayat-riwayat yang lain di dalam kitab sahih. Saya juga mencoba untuk mencari di Sahih Bukhari dan di kitab-kitab yang lain. Semua hadis yang menceritakan ini dari hadis Abdullah bin Umar tanpa tambahan bishimalihi. Bahkan Abu Dawud, ya. Justru di situ bukan dengan kata bishimali tapi biyadihil ukhra. Ya. Sebentar. Ya, biyadihil ukhra di Sunan Abi Dawud ganti dari bishimalihi yang baris yang sebelum terakhir, ya. Nampak? Thumma yatwil aradin bishimalihi. Kata bishimalihi di Sunan Abi Dawud itu dengan ungkapan biyadihil ukhra, dengan tangannya yang lain, tanpa diungkapkan dengan tegas dengan tangan kirinya. Kemudian tadi kita dengarkan bacaan komentar dari Syekh Al-Albani rahimahullahu taala bahwa Umar bin Hamzah yang tadi kita minta garis bawahi, perawi tadi itu Umar bin Hamzah yang menyendiri. Tidak ada yang lain. Perawi-perawi yang lain tidak menyebutkan tambahan itu. Dia menyendiri dengan tambahan kata-kata tangan kiri. Ya. Dan tambahan tangan kiri ini dhaif, kata Al-Albani. Tambahan ungkapan tangan kiri ini adalah tambahan yang lemah. Tambahan yang lemah. Seperti yang ditegaskan oleh Ibnu Hajar dalam syarahnya. Beliau setelah menukilkan riwayat nukilan-nukilan pernyataan dari banyak ulama, dia mengatakan bahwa mengisyaratkan bahwa tambahan tangan kiri ini adalah lemah, walaupun ada di Sahih Muslim. Ya, karena Umar bin Hamzah tadi menyendiri, sementara yang setingkat dengan dia dalam satu sanad itu tidak menambahkan lafaz tangan kiri, bahkan gantinya di Sunan Abi Daud justru dengan ungkapan biyadihil ukhra, dengan tangannya yang lain tanpa menyebutkan tangan kiri. Itu didukung oleh seperti yang dijelaskan di sini setelah dinukilkan oleh Ibnu Hajar bahwa Imam Ahmad mengatakan tentang Umar bin Hamzah hadis-hadisnya banyak yang mungkar. Hadis-hadis Umar bin Hamzah ini banyak yang mungkar. Ini istilah hadis, ya, bukan istilah dosa. Ini istilah nilai sebuah hadis atau sebuah hadis. Jadi bukan mungkar dalam istilah dosa. Banyak hadis-hadisnya yang mungkar, kata Imam Ahmad. Kemudian Ibnu Hajar menukilkan riwayat Baihaqi. Ya, naqala inkarul Baihaqi. Menukilkan pengingkaran Al-Imamul Baihaqi terhadap tambahan kata shimal ini dalam kitabnya Al-Asma. Ya, Al-Baihaqi punya kitab namanya Al-Asma di halaman 324. Dan Al-Baihaqi mengatakan wa kaifa yasihu dzalika? Bagaimana pula tambahan itu akan sahih? Was-sahihu, sementara dalam hadis yang jelas-jelas sahih dari Nabi SAW bahwa Nabi mengatakan kilta yadaihi yamin. Kedua tangan Allah itu sebenarnya kanan. Ya, bukan berarti tangan kanan kedua-duanya. Karena para ulama memberikan alasan tangan kiri dengan tangan kanan ini dalam penilaian kita manusia, ya, tangan kiri tangan kanan statusnya berbeda. Ya. Makanya ketika kita memberi dengan tangan kiri, kita akan mengingkari. Misalnya anak kita menerima dengan tangan kiri atau mengulurkan sesuatu kepada orang lain dengan kiri, memberi kepada temannya tangan kiri, kita sudah protes, ini jangan tangan kiri, tangan kanan, makan dengan tangan kanan, ya. Jadi perbedaan kedudukan antara tangan kanan dan tangan kiri ini ini yang dihindari oleh Nabi, sehingga dia agar kita tidak memahami, andai ditegaskan bahwa Allah punya tangan kiri, bahwa berbeda tangan kanan Allah dengan tangan kiri, maka Nabi SAW mengatakan sesungguhnya kedua tangannya kanan. Bukan tangan kanan kedua-duanya, tetapi kedudukannya. kemuliaannya. Wa kilta yadaihi yamin, ditukung oleh hadis ini, hadis Abdullah bin hadis yang diriwayatkan oleh, hadis yang sama diriwayatkan oleh Abu Daud tadi, wa biyadihil ukhra, dengan tangannya yang lain. Dengan tangan yang lain itu memang lawan tangan yang seperti yang kita pahami, cuma jangan sampai kita memahami tangan yang satu lagi tidak setingkat atau tidak semulia dengan tangan kanannya. Ya. Jadi tidak ada satupun riwayat nas yang menegaskan Allah memiliki tangan atau yang melepaskan melafazkan tangan kiri untuk Allah. Bahkan Nabi mengarahkan dengan lafaz tadi, wa kilta yadaihi yamin, dan kedua tangannya kanan. Kedua tangannya kanan, masuk kanan ini bahwa derajatnya sama, mulia. Karena kenapa begitu? Karena kita memahami perbedaan fungsi antara tangan kanan dengan tangan kiri, dan jangan sampai itu dipahami pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak akan temukan lafaz menetapkan tangan kiri ditetapkan untuk Allah kecuali ini. Nah, sehingga para ulama mengatakan bahwa tambahan itu tambahan yang mungkar, seperti yang dijelaskan oleh Al-Albani, kemudian Al-Baihaqi juga sangat mengingkarinya, sehingga Al-Baihaqi mengatakan bahwa tambahan itu mungkar. Ya. Falihada hakama ala ziyadati syimal bi annaha munkarah. Ini yang perlu kita catat baik-baik. Bisa jadi hadisnya ini secara umum sahih, tetapi yang dilemahkan oleh para ulama apa? Tambahan lafaz tangan kiri. Ya, tambahan lafaz tangan kirinya, karena Umar bin Hamzah di situ menyendiri dan bertentangan dengan perawi-perawi yang sama dengan dia, yang setingkat dengan dia. Ini menunjukkan bahwa yang diambil yang banyak, yang sama, yang bahkan lebih kuat hafalannya daripada beliau rahimahullahu taala. Kita lanjutkan. 7001. قال رحمه الله تعالى حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن قال حدثني أبو حازم عن عبيد الله بن مقسم أنه نظر إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كيف يحكي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأخذ الله عز وجل سماواته وأرضيه بيديه فيقول أنا الله ويقبض أصابعه ويبسطها أنا الملك حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني لأقول أساقط هو برسول الله sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini hadis Abdullah bin Umar lagi, dibawakan kembali oleh Imam Muslim dengan sanad yang lain. Redaksinya berbeda. Ya. Ceritanya tentang perihal yang sama, keadaan hari kiamat yang diceritakan oleh Nabi, bagaimana makhluk yang besar-besar ini kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Ubaidillah ibnu Miksam, ya, Ubaidullah ibnu Miksam, seperti yang diceritakan oleh Abu Hazim, bahwa Ubaidullah ibnu Miksam gurunya ini melihat kepada Abdullah bin Umar, bagaimana beliau Abdullah bin Umar menghikayatkan tentang Nabi, yahki Rasulullah. Ya, jadi dia meneriwayatkan hadis Nabi berikut apa yang diperbuat oleh Nabi. Ketika dia menyampaikan hadis, Nabi SAW dilihat oleh Abdullah bin Umar apa yang diperbuat oleh Nabi saat itu. Dan itu pula yang dilihat oleh Ubaidullah ibn Umiksam. Jadi Abdullah bin Umar menceritakan, menyampaikan hadis ini sekaligus menceritakan apa yang diperbuat oleh Nabi. Abdullah bin Umar mengatakan, ya'khudullah, menyampaikan sabda Nabi, ya'khudullahu azza wa jalla samawatihi wa aradih biyadaihi. Allah mengambil langit semuanya, bumi semuanya dengan kedua tangannya. Ya. Ini juga hadis menetapkan tangan bagi Allah Subhanahu wa taala dan bahkan memiliki dua tangan, biyadaihi. Dan ini sudah ada dalam Al-Qur'an. Ya. Kalau ini kita misal ada yang menolaknya, di Al-Qur'an bagaimana? Ya. Allah mengambil di hari kiamat nanti langit dan bumi semuanya dengan kedua tangannya, fayaqul, lalu Allah berfirman, anallah, sayalah Allah, wa yaqbidu asabi'ahu wa yabsutuha, Allah menggenggam jari jemarinya dan membentangkannya. Kita memahami itu ya, walillahil mathalul a'la, tidak perlu kita contohkan. Menggenggam jari jemari dengan membentangkannya. Kita semua insya Allah paham. Ya. Andai kata perlu juga kita percontohkan, maka ini bukan mempercontohkan sifat Allah, tetapi mencontohkan menggenggam dengan membentang. Menggenggam seperti ini, ya kan? Membentangkan seperti ini. Ya. Menggenggam seperti ini, jari jemarinya dilipat, digulung, kemudian membentangkan jari jemari seperti ini. Ya. Ini yang kita pahami dari kata menggenggam dengan membentangkan. Dan ini bukan menyifati atau mempercontohkan sifat Allah yang diberitakan oleh Nabi. Wa yaqbidu asabi'ahu wa yabsutuha. Allah menggenggam jari jemarinya dan membentangkannya. Lalu dia mengatakan anal malik. Sayalah penguasa atau raja. Hatta ini selesai dari cerita Nabi. Kembali kepada cerita Abdullah bin Umar. Hatta nazartu, kata Abdullah bin Umar, menyampaikan kepada muridnya Ubaidullah bin Miksam, hatta nazartu ilal mimbar. Jadi Nabi menceritakan itu di atas mimbar. Menceritakan tentang ini di atas mimbar. Hatta nazartu ilal mimbar, sampai-sampai saya melihat ke mimbar, yataharraku min asfali syai'in minhu. Bergerak dari dasarnya, bergerak berdernyit ya. Mimbar Nabi dari dasarnya sampai ke atas-atasnya. Kalau yang di bawah bergerak, di atas kan pasti bergerak juga. Jadi itu yang dirasa dan dilihat oleh Abdullah bin Umar. Kemudian kata Abdullah bin Umar, hatta inni la'aqul, karena nampak gerakan-gerakan mimbar itu oleh Abdullah bin Umar, sampai-sampai dia mengira atau menyangka, asaqitun huwa bi Rasulillah SAW, apakah mimbar itu akan tumbang menumbangkan Nabi? Ya. Karena gerakan tadi yang dikhawatirkan oleh, karena mimbar itu bergerak-gerak, bisa jadi semangat Nabi, karena Nabi bila mana berkhutbah, ihmarat wajnata atau ihmarat aina wa ala sautuh. Dua matanya merah, mukanya merah, begitu semangatnya dan suaranya lantang, keras. Ini tanda-tanda dan kriteria atau sifat-sifat khutbah Nabi SAW. Bisa jadi sebabkan itu. Apalagi dia bercerita tentang kekuasaan Allah di hari kiamat. Maka semangat Nabi menceritakan kemahabesaran Allah di hari kiamat. Maka apalagi dengan menggenggam dan membentangkan tangan ke jari jemarinya, maka bergerak-geraklah mimbar nampak oleh Abdullah bin Umar, dan Abdullah bin Umar khawatir mimbar itu menjatuhkan Nabi karena gerakannya tadi, gerakan mimbar tersebut. Ini hadis yang sebelum terakhir di bawah bab ini, dan sama menceritakan tentang apa yang terjadi di hari kiamat untuk alam semesta ini, di mana Allah menampakkan kemahabesarannya dan memperlihatkan kekerdilan semua makhluk yang sekarang manusia menganggapnya besar. Langit, bumi. Bukan satu langit, tetapi semua langit, semua bumi. Di hari kiamat nanti, kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Ya. Hadis terakhir, 7002. قال رحمه الله تعالى حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثني أبي عن عبيد الله بن مقسم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو يقول: يأخذ الجبار عز وجل سماواته وأراضيه بيديه. ثم ذكر نحو حديث يعقوب. حديث عبد الله بن عمر lagi dibawakan kembali oleh Imam Muslim radhiyallahu taala an Umar an Ibn Umar wa abi dari jalur sanad yang lain, di sini dari gurunya Sa'id bin Mansur juga sama. Kemudian Sa'id bin Mansur meriwayatkan dari Abdul Aziz bin Abi Hazim, sementara yang sebelumnya Sa'id bin Mansur meriwayatkan dari Ya'qub ibn Abdurrahman. Jadi sudah bercabang ya. Kemudian sampai kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma dengan bunyi yang sama, bahwa Allah Al-Jabbar yang Maha Perkasa Azza wa Jalla mengambil langit semuanya, langit yang dicipta semuanya, dan juga bumi semuanya dengan kedua tangannya, dan lanjutannya sama. Allah nanti akan mengatakan Anal Jabbar, ya. Anal Jabbar, Anal Malik, ya. Anal Malik, seperti riwayat-riwayat sebelumnya. Dan itulah ma'asyiral muslimin wal muslimat, riwayat-riwayat yang menceritakan kepada kita tentang keadaan atau apa yang terjadi di hari kiamat. Sebagiannya yang berhubungan dengan kemahabesaran Allah dan kecilnya makhluk-makhluk ini. Ya. Ini bila tidak ada faedah yang banyak kita dapatkan kecuali merasa kecil di hadapan kekuasaan Allah, ini sudah luar biasa. Karena hari kiamat nanti tidak ada lagi yang besar, Allah yang maha kuasa. Tidak ada lagi yang merasa besar, karena Allah yang maha besar ketika itu, yang mengambil semua sarana-sarana kekuasaan dari makhluknya. Dan bahkan bukan hanya manusia, bumi, langit semuanya kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang ada dalam riwayat-riwayat yang telah kita baca semuanya. Semoga faedah ini bermanfaat untuk kita. Dan sebelum kita tutup, ada baiknya kita baca komentar atau catatan-catatan penting yang diberikan oleh Syekh Albani dan juga muridnya masyhur Hasan Salman tentang hadis-hadis sifat yang ada dalam riwayat-riwayat yang telah selesai kita baca. Yang pertama di tentang pengingkaran sebagian ahli ilmu tentang hadis uskup tadi. Mereka menakwilkan bahwa tertawanya Nabi mengingkari. Pada halaman 377. Qala al-Albani fi ta'liqihi 'ala mukhtasar sahih Muslim fihi raddun 'ala ba'd al-mutakallimin alladhina za'amu anna dhahkahu sallallahu 'alayhi wa sallam lam yakun tasdiqan lil-habri وإنما ردا عليه، فإن الشاهد يرى ما لا يرى الغائب، لا سيما إذا كان الشاهد صحابيا بلح بن مسعود. والحقيقة أن تخطئة ابن مسعود في قوله هذا تصديقا له هو من شؤم التأويل الذي أودى بأهله إلى إنكار كثير من صفات رب العالمين باسم التنزيه زعموا، فليس غريبا إذن أن يؤدي بهم إلى تخطئة الصحابي وعدم تصديقه في هذا القول الذي لازمه عندهم أنه إيمان بالتجسيم، ومعنى ذلك أن ابن مسعود مجسم عندهم، فالله المستعان. إن الوار بيسا الألباني رحمه الله تعالى. Di antara karyanya adalah Mukhtasar Sahih Muslim. Ya. Dia juga meringkas Sahih Muslim. Di ringkasan, mungkin bisa dilihat di sana, di ringkasan itu dia mengomentari hadis uskup tadi, ya, memberikan komentar tentang takwil sebagian orang bahwa tertawanya Nabi mengingkari berita uskup bukan membenarkan. Kata beliau, sebenarnya hadis ini fihi raddun ala ba'dil mutakallimin, terdapat bantahan terhadap sebahagian ahlul kalam. Al-mutakallimin ahlul kalam. Ahlul kalam itu maksudnya adalah orang-orang yang berbicara tentang Allah, ya, dengan akal. Mereka orang-orang yang mempelajari kaidah-kaidah akhlani, kaidah-kaidah logika, dan nanti mereka bawakan kepada pembahasan tentang Allah. Jadi nanti kalau sesuai dengan logika mereka terima, kalau tidak berupaya untuk mereka alihkan, minimal dengan cara mentakwil. Nah, ini bantahan terhadap mereka yang mana mereka beranggapan bahwa tertawanya Rasulullah SAW itu bukan membenarkan, lam yakun tasdiqan lil habri, bukan membenarkan uskup, wa innama raddan alaih, akan tetapi membantah berita uskup tersebut, kata mereka. Kata Al-Albani, fa inna syahid, ini yang lebih logis, karena yang menyaksikan yara ma la yaral ghaibah, melihat apa yang tidak dilihat oleh orang yang tidak menyaksikan. Sekarang yang menyaksikan tertawanya Nabi siapa? Itu yang kemarin kita ingatkan, ya. Yang melihat tertawanya Nabi adalah Abdullah bin Mas'ud, dan bahkan beliau menegaskan dengan lafaz falaqad ra'aitun Nabi. Dia menegaskan sungguh saya melihat. Bukan hanya sekadar mengabarkan dia melihat, dia tegaskan dengan kata-kata laqad. Saya benar-benar melihat, kata Abdullah bin Mas'ud, Nabi tertawa. Dan beliau, Abdullah bin Mas'ud, yang mengatakan bahwa Nabi tertawa ta'ajub, kagum dan membenarkan. Ini pernyataan Abdullah bin Mas'ud. Jadi logikanya, yang menyaksikan tertawanya Nabi dengan yang tidak menyaksikan tertawanya Nabi, mana yang lebih mengetahui alasan atau tujuan tertawanya? Apakah yang tidak menyaksikan atau yang menyaksikan tertawanya Nabi yang lebih mengetahui apa tujuan tertawanya? Sementara yang menyaksikan mengatakan tertawanya Nabi itu mengagumi dan membenarkan. Lalu yang mendengar berita Nabi tertawa itu mengatakan Nabi bukan mengagumi dan membenarkan, justru membantah. Mana yang kita terima? Nah, ini fa inna syahida yara ma la yaral ghaibah. La siyama, ditambah lagi, idza kana syahidu sahabiyan. Apalagi yang menyaksikan tertawanya Nabi itu sahabat, yang tidak akan mungkin mengada-ada atas nama Nabi SAW. Ditambah lagi bahwa sahabatnya bukan sahabat biasa. Sahabat itu sekaliber Abdullah bin Mas'ud, ulama sahabat. Ya, ulama sahabat. Minas sabiqin al-awwalin, termasuk orang-orang yang pertama-tama masuk Islam radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian wal haqiqatu, nah ini yang perlu kita catat baik-baik, dan inilah kunci penyebabnya. Wal haqiqatu anna takhti'at ibni Mas'udin fi qawlihi hadha tasdiqan lahu huwa min su'mit ta'wil. Hakikatnya, sebenarnya keberanian untuk mengkritisi atau menyalahkan Abdullah bin Mas'ud ketika Abdullah bin Mas'ud mengatakan Nabi membenarkan orang uskup Yahudi tadi, itu keberanian yang muncul disebabkan oleh syu'mut ta'wil, oleh virus ta'wil. Oleh virus ta'wil. Virus ta'wil itu yang membuat mereka berani menyalahkan pernyataan Ibnu Mas'ud bahwa Nabi tertawa membenarkan. Mereka tidak mengatakan, mereka tidak membenarkan Abdullah bin Mas'ud tersebut, tidak menerima. Sementara mereka tidak menyaksikan, karena takwil ini muncul jauh setelah zaman para sahabat. Ya. Jadi su'mut takwil, su'mut itu adalah benalu, penyakit, virus. Ya. Virus ta'wil alladhi awda bi ahlihi ila inkari kathirin min sifati rabbil alamin, yang menjerumuskan orang-orang terpapar oleh virus ini, orang-orang yang terpapar oleh virus takwil ini, yang menyeret mereka untuk menolak banyak dari sifat-sifat Allah. Ya. Kenapa mereka tadi menolak berita Ibnu Mas'ud, tidak menerimanya? Karena di situ ada sifat jari dan mereka tidak mau menerima. Cara untuk tidak menerimanya adalah mengingkari pernyataan Ibnu Mas'ud bahwa Nabi tertawa membenarkan. Justru Nabi tertawa menyalahkan, bukan membenarkan. Jadi mereka menantang atau melawan pernyataan Ibnu Mas'ud. Di sini kata Al-Albani rahimahullah, perhatikan, bismit tanzihi za'amu. Sebenarnya tujuan mereka menggunakan takwil yang menjerumuskan mereka kepada banyak mengingkari sifat-sifat Allah, tujuan mereka mensucikan Allah. Tujuan mereka mensucikan Allah. Kenapa mereka tidak mau menerima penetapan sifat jari? Karena mereka akal manusia, ya. Akal manusia dalam tanda petik akan membuat konsekuensi, kalau punya jari berarti kita telah menyifatkan organ untuk Allah, menetapkan organ untuk Allah. Tajisim, memberikan bentuk tubuh, punya tangan, punya jari, berarti kita telah membuatkan organ, menyusunkan organ-organ untuk Allah. Berarti sama dengan kita. Tujuan mereka bagaimana Allah itu suci, tetapi dengan cara yang keliru, menolak langsung berita dari Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan berani menyepelekan seorang sahabat yang mulia, Abdullah bin Mas'ud, yang terang-terangan menyatakan bahwa Nabi kagum dan membenarkan berita dari Yahudi sampai beliau tertawa sallallahu alaihi wasallam. Falaisa ghariban, dan ini tidaklah aneh. Falaisa ghariban idzan, jadi ini tidaklah aneh. Ayyuaddi bihim ila takhti'ati sahabi, yang tidaklah aneh mereka terseret untuk menyalahkan sahabat Nabi, wa adami tasdiqihi, dan tidak menerima dan membenarkan beritanya, fi hadzal qauli alladhi, dalam ucapan Abdullah bin Mas'ud tadi. Kan Abdullah bin Mas'ud mengatakan, sungguh saya melihat Nabi tertawa kagum dengan berita Yahudi dan membenarkannya, itu mereka tidak menerimanya. Mereka tidak menerimanya dan menyalahkan Abdullah bin Mas'ud, karena kata mereka, lazimuhu, ucapan Abdullah bin Mas'ud ini konsekuensinya adalah, menurut mereka, annahu imanun bitajsim, mengimani organ-organ untuk Allah. Jadi memberikan organ-organ tertentu berarti kita yang memberikan sifat untuk Allah. Allah punya tangan, Allah punya jari, Allah punya mata. Jadi kita yang membuatkan organ, itu yang dimaksud dengan tajisim. Ya. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang membenarkan berita tentang sifat-sifat Allah dan menafikan kesamaan sifat-sifat tersebut untuk Allah dengan makhluknya, ya, mereka menganggap Ahlus Sunnah itu mujassimah. Orang yang memberikan organ untuk Allah, memberikan tubuh untuk Allah. Ya. Jadi konsekuensi berita dari Abdullah bin Mas'ud ini adalah tajisim, maka mereka menolaknya dan mengingkarinya dan menyalahkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Wa ma'na dhalika anna bin Mas'ud mujassimun. Kalau berarti otomatis menurut mereka dalam ungkapannya ini, Abdullah bin Mas'ud mujassim. Abdullah bin Mas'ud itu telah memberikan organ untuk Allah karena dia membenarkan, menyatakan Nabi membenarkan berita dari Yahudi bahwa Allah meletakkan langit semuanya di atas satu jari tangannya, bumi semuanya di atas jari tangannya, dan Nabi tertawa membenarkan dan mengagumi. Berarti Abdullah bin Mas'ud mujassim. Ini kan melecehkan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Indahum, fallahul musta'an, maka Allah lah tempat meminta pertolongan, kata Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Kita tambahkan satu catatan kaki lagi. Di bawahnya sabaqa kalam masyhur Salman fi ta'aqubihi 'ala An-Nawawi li ta'wili sifat al-usbu' 'inda syarhihi li hadis, wa qala aidan fi ar-rudud wa at-ta'aqubat akhadha as-salaf ahlu sunnati bi zahir al-hadis wa qalu inna Allah ta'ala inna lillahi ta'ala asabi'a haqiqah نثبتها له كما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يلزم من كون قلوب بني آدم بين أسبوعين منها أن تكون مماسة لها حتى يقال إن الحديث موهم للحلول فيجب صرفه عن ظاهره فهذا السحاب مسخر بين السماء والأرض وهو لا يمس السماء والأرض ويقال بدر بين مكة والمدينة مع تباعد ما بينها وبينهما فقلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن حقيقة ولا يلزم من ذلك مماسة ولا حلول. Ya. Ini sebenarnya bukan berhubungan dengan hadis yang kita baca. Ini berhubungan dengan hadis yang lain walaupun konteksnya sama. Yaitu inna quluba bani Adam baina isbi'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Sungguhnya hati atau qalbu manusia berada di antara dua jari jemari Allah. Jadi yang dikomentari oleh Syekh Masyhur Hasan hafizahullahu taala di sini adalah tentang hadis tersebut walaupun ada hubungannya dengan bab kita karena berita yang dikagumi oleh Nabi dari ungkapan uskup tadi dan bahkan dibenarkan oleh Nabi itu tentang jari jemari. Berarti sama konteksnya walaupun permasalahannya berbeda. Ya, di sini langit di satu jemarinya, bumi di satu jemarinya, sementara di sana hati-hati kalbu manusia ada di antara dua jari jemari Allah. Itu yang dikomentari oleh Syekh Masyhur hafizahullah dan beliau bahkan mengkritisi ya. Ta'aqub ini adalah kritik yang lunak, kritik yang menghormati ya. Fi ta'aqubihi 'ala An-Nawawi li ta'wilihi sifatil isba. Karena An-Nawawi menta'wilkan sifat jari yang ditetapkan dalam hadis tadi tentang qalbu manusia dan juga hadis ini. Jadi dari An-Nawawi juga mengatakan demikian. Bahwa ini dari awal beliau mengatakan ya. Maaf. Beliau mengatakan hadza min ahadithis sifat. Di mana beliau katakan? Ya, di syarah awal syarah bab ini. Ini adalah hadis-hadis sifat yang telah berlalu, telah kita jelaskan bahwa ada dua pendapat di sini. Ada fihi madhaban, fihil madhaban. Indak? Hada min ahadithis sifat waqad sabaqa fiha al-madhaban. Jadi hadis-hadis sifat tentang tangan, tentang jari, tentang mencintai, merahmati dan seterusnya, benci, murka, ini termasuk hadis-hadis sifat Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada dua mazhab kata An-Nawawi. Lalu beliau mengatakan at-ta'wil wal imsak 'anhu ma'al iman biha ma'a i'tiqadin anna adh-dhahira minha ghairu murad. Ya, ini sebenarnya nukilan hikayat beliau tentang dua pendapat ini kurang benar dan bahkan untuk yang pertama mazhabnya ta'wil. Itu yang dia pegang maka dia dahulukan. Kemudian yang kedua, mazhab yang kedua, al-imsaku anhu ma'al iman. Menahan diri untuk menta'wil dengan mengimaninya. Tetapi tambahannya yang tidak benar. Beliau mengatakan ma'tiqadi anna zahir minha ghairu murad. Dengan meyakini bahwa zahir dari lafaz itu bukanlah yang dimaksud oleh Allah. Ini sama saja. Ini juga sementara ahlu sunnah mereka tidak menta'wil dan mereka mengatakan meyakini apa yang diberitakan karena masalah apakah zahir nama atau bukan zahir itu apakah dia yang dimaksud atau dia yang tidak dimaksud ini perbedaan pendapat antara ahlul kalam dengan ahlus sunnah. Ya, jadi beliau memang dari dasar memang sudah berada di jalan ta'wil rahimahullahu ta'ala. Ya, jadi dia menta'wil sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, dan banyak sekali saya sempat mengumpulkan dari semenjak awal ta'wil-ta'wil yang dilakukan oleh An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam syarah Sahih Muslim ini, dan tidak jarang juga beliau menukilkan saja, tidak seperti di sini dia juga mendudukkan bahwa dia memang berjalan di atas ta'wil. Di banyak kesempatan dia menukilkan ta'wil dari ulama-ulama yang lain seperti Al-Maziri, Al-Qadhi dan yang lainnya. Dia menukilkan karena memang sependapat. Ya. Dan beliau tidak seperti Ibnu Hajar. Ibnu Hajar rahimahullah lebih ringan ta'wilnya daripada An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Walaupun demikian, jangan dikira kita tidak memuliakan ulama, menghargai dan menghormati. Kita sangat menghormati ahlul ilmu, dan kita juga menentang sikap sebagian kelompok dahulu yang membakar kitab ini. Ya, saya Muslim ini, Syarah Nawawi dibakarnya karena mereka tidak menyukai Imam Nawawi. Ya, dan bahkan mengkafirkan beliau. Dan mereka juga membakar Syarah Sahih Bukhari Ibnu Hajar karena mengklaim bahwa Ibnu Hajar telah menyimpang jauh dengan ta'wilnya. Sementara kita bahkan sudah hampir selesai kita membaca syarah Nawawi untuk saya Muslim rahimahullahu rahimahumahullah rahimahumallahu ta'ala wa ardahuma. Jadi manusia seperti para ulama bukanlah orang yang menjadi kunci kebenaran yang harus kita ikuti kemana mereka pergi. Yang wajib kita ikuti Nabi SAW, sementara para ulama adalah yang memudahkan kita untuk mendekati hadis Nabi SAW, sama dengan ulama-ulama madhab yang lainnya. Jadi kita mengambil manfaat dari ilmu mereka untuk mendekatkan kita kepada sunnah. Bila mana mereka keliru, kita tidak diterbiah untuk taklid. Kita tidak diterbiah untuk taklid buta. Untuk taklid buta, bila mana nyata kesalahan seorang ulama di hadapan mata kita, maka kita tidak akan mungkin mengikutinya. Makanya para ulama madhab demikian menyampaikan kepada semua murid-muridnya. La tuqallidni, kata Imam Ahmad rahimahullah. La tuqallidni wala Malikan wala Syafi'iyah wala Thawri wala Al-Auza'i. Jangan kalian bertaklid kepadaku, kepada Malik, kepada Syafi'i dan kepada Thawri, kepada Auza'i dan yang lain-lainnya. Walakin khudh min haitsu akhadhu, akan tetapi ambillah dari mana mereka mengambil. Berpedomanlah di mana mereka berpedoman, itu Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekarang kita memperbincangkan kekeliruan dan kesalahan An-Nawawi bukan untuk meremehkan beliau, tapi ini menunjukkan bahwa manusia itu tidak sempurna. Ya. Walaupun ada kekeliruannya, tetapi kebenarannya banyak. Berpegangnya dia kepada hadis, dan bahkan pedomannya untuk memerangi penyimpangan-penyimpangan dalam agama luar biasa. Karyanya luar biasa, diridhai oleh Allah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pernyataan Syekh Mashhur tadi menjelaskan tentang bahwa menetapkan jari seperti dalam hadis bahwa hati-hati manusia di antara dua jari jemari Allah, tidaklah konsekuensinya bersentuhan dengan jari Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah konsekuensinya bersentuhan karena mereka mengira demikian. Lalu mereka membayangkan, karena semuanya akal, membayangkan bagaimana pula tangan Allah masuk ke dalam dada. Ya. Lalu Syekh Mashhur mengumpamakan, bukankah awan berada di antara langit dan bumi? Ketika dalam bahasa Arab as-sahabu bainas sama'i wal ardi. Awan itu berada di antara langit dan bumi. Apakah awan itu bersentuhan dengan langit dan awan itu bersentuhan dengan bumi? Tidak. Begitu pula harus dipahami tentang bahwa hati-hati manusia berada di antara dua jari jemari. Apakah lazimnya bersentuhan? Tidak, seperti awan tadi. Seperti awan ketika diungkapkan dalam bahasa Arab berada di antara langit dan bumi. Apakah awan bersentuhan dengan langit? Tidak. Apakah awan bersentuhan dengan bumi? Juga tidak. Tetapi ungkapannya seperti itu. Kalau seperti itu dipahami untuk awan, maka kenapa tidak dipahami dalam hadis Nabi bahwa hati-hati manusia berada di antara dua jari jemari Allah, ia bolak-balik seperti yang ia kehendaki, yuqallibuha kaifa yasha. Jadi itulah kesimpulan dari pernyataan atau komentar dari Syekh Mansur rahimahullah hafizahullah taala. Dan insyaallah akan kita lanjutkan pelajaran kita pada kesempatan yang akan datang ke bab yang baru, yaitu ibtida'ul khalqi wa khalqi Adam alaihi salam, atau wa khalqu Adam alaihi salam, permulaan penciptaan makhluk dan permulaan penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Enggak tahu saya apa hubungannya dengan kitab Sifatul Qiyamah wal Jannah wan Nar. Ya, bab ini nanti akan kita lihat apa hubungannya dengan kitab kita ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bukakan untuk kita pemahaman yang benar. Wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jadi hati-hati ya, di halaman 225 ya, itu syarahnya Nawawi yang tadi kita telah singgung. Jadi kalau membaca, jangan lupakan keterangan kita, jangan lupakan penjelasan kita, karena kalau hanya sekedar dibaca syarah beliau, nanti kita akan keliru juga memahami dan bisa jadi terjerumus kepada apa yang beliau terjerumus kepadanya, yaitu ta'wil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tadi ada sempat saya katakan ada catatan penting, kesimpulan dari riwayat tiga sahabat, Abdullah bin Mas'ud, Abu Hurairah, dan Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Insyaallah akan kita, atau ingatkan saya untuk perjumpaan yang akan datang tentang catatan tadi. Ya, catatan kesimpulan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah, dan Ibnu Umar tentang Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang diceritakan dari riwayat terhadap langit, bumi, semua makhluknya di hari kiamat. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.